Seraut wajah lelaki tampan telah membuat hatimu bimbang hingga kau lupa padaku. Rupanya dia jadi penyebab senyum manismu. Sangka semudah itu kau dapat berubah hanya karena wajah. Pesanku dengarlah, cukup aku saja yang telah kau buat kecewa. Bahagialah hiraukan air mataku, berlinang selalu setiap waktu. Sangka semudah itu kau dapat berubah hanya karena wajah. Pesanku dengarlah, cukup aku saja yang telah kau buat kecewa. Bahagialah bersamanya, jangan hiraukan air mataku, berlinang selalu setiap waktu. Puspita, datanglah engkau kemari. Jangan biarkan aku selalu sendiri. Oh marilah kemari, kemarilah sayang. Duhai Puspita, datanglah engkau kemari. Thank you.

perasaan karena lagu ini yang menjadi kenangan yang tak dapat ku lupakan walaupun sekejap jua di dalam lagu ini. Buat syair indah hanya membawa diriku selalu terbayang kepadamu sayang hingga lagu ini ku buat pusaka selama kau kini tiada lagu ini ku buat syair indah aku nyanyikan selalu dengan penuh perasaan di dalam lagu ini ku buat syair kepadamu sayang hingga lagu ini ku buat pusaka selama kau kini tiada di sisiku di dalam lagu ini syair indah aku nyanyikan selalu dengan penuh perasaan di dalam lagu ini ku buat syair indah. Dia rela berkorban jiwa demi kejayaan negerinya. Pembela negara, pelindung segala, perang dengan gagah. kisah Mat Kuantan namanya. Dia itu seorang pendekar, pendekar sakti dan perkasa. Pembela negara, pelindung segala, perang dengan gagah. Baginya tak ada takut atau gentar melawan si penjajah. Dengan keberaniannya mempertahankan negerinya. Di masa itu negeri Melayu berperang melawan penjajah. Diusirnya tentara musuh bersama-sama pengikutnya. Mat Kuantan pendekar Melayu, harum namanya dalam sejarah. Dia rela berkorban jiwa demi kejayaan negerinya. Pembela negara, pelindung segala, perang dengan gagah. Baginya tak ada takut atau gentar melawan si penjajah. Dengan keberaniannya mempertahankan negerinya. Di masa itu negeri Melayu berperang melawan penjajah. Diusirnya tentara musuh bersama-sama pengikutnya.